ko sampai di sana. Ku kasih tahu ku tak bisa pacaran deng jarak jauh dan termau rindu. Sempat ku jadi yang terindah di sapu hati. Beda kota bukan pasti beda hati. Sang usaha kasih nyaman tapi kau pilih berhenti. Sampun sadar saya terbiasa untuk miliki. Yang di ujung kota ini seakan rela dan tak pergi. Habis hujan pastikan ada pelangi. Habis luka seakan bisa bangkit lagi. Jika memang kau bukan sapu sandaran, mungkin ini jalan Tuhan kasih saya lewat cobaan. Biar saya yang kalah kini kau yang menang. Biar saya yang tahan sakit kau yang senang. Sekarang sudah cukup untuk saya berjuang. Karena kau sebutkan lagi sealasan untuk pulang. Sempat kau jadi yang terindah di sapu hati. Ku yang memilih untuk pergi kau tinggal saja di sini. Sutar bisa puluh kau siul banyak sal susah. Sempat kau jadi yang terindah di sapu.